بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya, tentang permasalahan jual beli kredit dan gadai. Masih ada beberapa pertanyaan yang belum kita baca. Namun sebelum kita baca pertanyaan-pertanyaan tersebut, ada beberapa yang ingin ana lanjutkan dari poin-poin permasalahan kemarin. Di antaranya yaitu terkait permasalahan apa yang dinamakan dengan bai' urbun. Jual beli urbun, artinya urbun yaitu uang muka. Bolehkah seseorang menjual barang dan meminta kepada sang pembeli untuk memberikan uang muka? Bukan karena barang tersebut masih berada di kepemilikan pihak lain, artinya sang penjual memang dia pemilik barang tersebut, dia memang pihak yang mengeluarkan barang tersebut, namun mengapa dia meminta DP dahulu, uang muka? Karena beberapa pertimbangan, diantaranya mungkin karena gudang yang dia miliki tempatnya masih jauh dari tokonya misalnya, ya, atau yang terjadi di banyak perusahaan atau di sebagian perusahaan terjadi pemesanan barang yang melebihi kapasitas produksi dan yang lainnya. Intinya, membeli dengan memberikan uang muka. Ini namanya urbun. Yang dimana ketika pembelian tersebut gagal atau tidak jadi, maka uang muka tersebut tidak kembali kepada pembeli. Para ulama berselisih pendapat terkait masalah uang muka ini. Ya. Namun yang rajih, sebagaimana hal ini disebutkan oleh Al-Lajnah Da'imah dalam beberapa fatwanya, bahwa memberikan uang muka seperti ini yang rajih dibolehkan. Mengapa? Dalam rangka menutup celah agar orang-orang tidak bermain-main, ya, dalam jual beli tersebut. Si penjual tentunya selain dia memiliki kewajiban, dia juga memiliki hak yang harus dilindungi dan dipenuhi. Maka agar dia tidak terzalimi, karena memang dia betul-betul serius dengan penjualannya, maka dia meminta pembeli untuk memberikan DP atau uang muka. Nah, maka yang seperti ini boleh. Ya, walaupun tentunya para ulama juga menghimbau yang afdal bagi penjual ya tentunya mengembalikan uang DP tersebut. Ini afdol, yang lebih utama. Namun, apabila dia tidak mengembalikan, maka yang seperti ini pun boleh. Nah. Kemudian yang berikutnya, yang perlu diketahui terkait jual beli juga, yaitu terlarangnya persyaratan suatu akad jual beli ketika seorang melakukan akad jual beli dipersyaratkan oleh salah satu pihak dengan syarat engkau melakukan bersedia menjual barang ini juga, atau engkau bersedia menghutangi, atau engkau bersedia memberikan kredit dan yang lain-lainnya dari berbagai macam bentuk akad. Intinya terlarang dalam satu akad itu diisi atau ditumpuk lagi dengan akad yang lainnya. Ya. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, la yahillu salaf wa bay. Dilarang seseorang itu melakukan jual beli salaf. Di waktu yang bersamaan juga dia melakukan bay. Artinya jual beli secara sistem biasa. Sudah lewat bersama kita apa itu jual beli salaf. Ya. Apa itu jual beli salaf atau salam? Kita terakhir ketemu pekan kapan? Dua pekan yang lalu atau satu pekan yang lalu? Hah? Apa itu? Membayar dahulu dengan harga lebih murah, dan barang ini kebalikan dari sistem apa? Kredit, ya. Sistem hutang atau jual secara tidak kontan. Kalau yang namanya taksid, kredit, barang diterima dahulu, baru kemudian uang dibayar kemudian secara penuh atau bertahap. Adapun salaf, yaitu jual beli yang dimana pembeli menyerahkan penuh, secara penuh, uangnya dengan harga tentunya yang lebih murah, kemudian penjual menyerahkan barangnya nanti pada waktu yang telah disepakati. Ini salah. Ya. Al-Muhim di sini ada larangan terjadinya dua akad. Persyaratan menjual ini dengan syarat ini juga menjual kepada pihak yang lain yang satunya. Ya, atau menghutangi dan yang lain-lainnya. Ini terlarang. Nah. Baik. Maka sekarang kita akan jawab beberapa pertanyaan yang memang bisa kita jawab. Ada pertanyaan, hutang 20 juta dikembalikan setelah 5 tahun, apakah boleh? Padahal nilai uang 20 juta dahulu. Padahal nilai uang 20 juta dahulu dengan 5 tahun setelahnya itu berbeda. Misal 20 juta dahulu bisa dapat emas 50 gram. Sedangkan saat ini 20 juta hanya dapat emas 25 gram. Apakah boleh hutang 20 juta dikembalikan setelah 5 tahun? Maka yang perlu kita ketahui, yang namanya hutang piutang ini tentunya harus ada perjanjian sampai kapan dibayarnya, berapa lama, mau setiap berkalanya itu berapa nominalnya, ini harus jelas. Ya. Ketika memang dalam kesempatan tersebut jatuh temponya itu 5 tahun setelah akad, 10 tahun, 20 tahun. Memang ini sudah jelas, ya, ada kesepakatannya, tertulis, ada saksinya misalnya. Maka ya memang harusnya seperti itu. Hutang uang kembali uang. Hutang dolar kembali dolar. Hutang rupiah kembali rupiah. Hutang emas kembali emas. Tanpa melihat nilai dari uang tersebut. Ini pada hukum asalnya seperti itu. Ya. Nilai uang tersebut nanti di waktu jatuhnya tempo tersebut nilainya berkurang, artinya daya jual atau daya belinya berkurang atau tidak. Nah, sehingga memang ya seperti ini, hutang 20 juta, kalau memang perjanjiannya jatuh temponya 5 tahun berikutnya, ya tetap yang dikembalikan 20 juta. Begitu pula kalau hutangnya hutang emas, makanya ya terserah, mau menghutangi duit, memakai rupiah, atau memakai dolar, atau memakai emas, itu kesepakatan awal. Ketika emang di sini 20 juta rupiah misalnya, ya, ya itu yang dikembalikan. Nah, ketika hutangnya 5 gram emas, ya nanti ketika jatuh tempo, kembalinya harus 5 gram emas. Nah, ini hukum asalnya seperti ini. Kecuali mungkin pada kondisi-kondisi tertentu. Negara misalnya menerapkan sistem apa itu shannering, tahu antum ya, pemotongan angka 1000 menjadi 1 rupiah atau yang lainnya seperti itu. Nah, ini lain lagi apa namanya pembahasannya. Tidak mungkin kembali 20 juta 5 tahun lagi bayarnya 20 juta karena sudah nolnya berkurang banyak. Namun dalam kondisi normal seperti ini, ya seperti itu aturannya. Hutang berapa, ya kembalinya sesuai dengan kesepakatan dari uang atau barang yang dihutang. Barakallahu fikum. Bagaimana hukumnya meminjam barang ke tetangga selain garam? Baik. Misal tomat. Kita pinjam tomat, kemudian mengembalikan tomat juga. Tapi besoknya, apakah hal ini diperbolehkan? Padahal dari kuantitas belum tentu sama. Ini terlepas tomat atau garam atau barang-barang yang lainnya yang remeh. Ini ada anjuran dari syariat untuk kita ini dalam hal-hal yang seperti ini itu sangat berlapang dada. Artinya apa namanya, tidak pelit ketika emang ada kelebihan dan yang lain. Well, kalau bisa kasih-kasih. Nah, pinjam-pinjamkan, kasihkan, berikan. Jangan terlalu perhitungan. Nah. Kenapa? Di situ ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamna'unal ma'un. Nah, ya, ciri-ciri orang yang sholatnya celaka, siapa yang kata Allah celaka orang yang sholat, ya, yang sholatnya itu suka mengakhir-akhirkan. Di antara sifat juga apa yang celaka, wayamna'unal ma'un, mereka enggan. Ada orang enggak mau dipinjam, ada orang butuh enggak mau dipinjam. Al-ma'un yaitu barang-barang rumah tangga yang sifatnya ringan. Ya, wa yamna'unal ma'un. Mereka mencegah al ma'un. Mereka tidak memberikan, pelit. Nah, ini hati-hati. Ya. Terkait kembali kepada permasalahan ini enggak ada masalah. Tomat pinjam sebentar. Memang orangnya juga bukannya enggak bisa beli tomat, namun memang terjadi pada kondisi-kondisi tertentu, garam habis, gula habis, cabai enggak ada duit, namun butuh cepat atau yang lainnya, pinjamkan, berikan, seperti itu. Ya, dia mau pinjam memang, maka dia kembalikan, enggak harus mirip-mirip persis, enggak ada masalah, seperti itu. Termasuk garam, garam pun juga enggak ada masalah, pinjam garam. Ini kenapa kok diperkecualikan selain garam? Memang ada apa dengan garam? Nah, garam itu yang terlarang itu kalau kita tukar menukar garam sesama garam. Ini garam termasuk asnaf ribawi ya. Tahu ya asnaf ribawi ya? Az-zahabu bizahab wal fidda bil fidda wa syair bi syair wa tamar bi tamar, yang riwayatnya disebutkan wal milh bil milh. Emas, perak, termasuk juga uang digolongkan, kurma, gandum, garam, ini dilarang untuk melakukan akad tukar menukar atau jual beli sesama barang ini ya dengan kuantitas yang berbeda. Emas ...24 karat. Ya tentunya kan harganya lebih mahal dari emas 20 karat misalnya. Ada enggak emas 20 karat? Ada ya? Hah? Karat rendah itu emas berapa? 18. Sudah. Emas 24 karat 1 gram tentunya harganya jauh berbeda dengan emas 18 karat. Maka orang punya emas 18 karat 1 gram itu dilarang untuk dia punya emas 18 karat 1 gram 1,4 gram misalnya. Ditukar dengan emas 24 karat 1 gram. Ya, ini enggak boleh. Kalau mau 1 gram ya 1 gram. Lah terus lah siapa yang mau, Ustaz? Emas 24 karat ditukar dengan 1 gram emas 18 karat. Ya memang tidak ada yang mau. Nah, karena memang emas tersebut lebih berharga. Namun aturan syar'i seperti itu tidak boleh. Yang tadi disebutkan ini, emas, perak, kurma, gandum, juga garam. Ya, aturan syar'i itu enggak boleh. Sesama barang ini, emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, saling tukar menukar, kecuali kuantitasnya harus sama. Emas atau kurma jenis bagus, 1 kilo, karena dia 1 kilo mahal, ditukar dengan kurma yang jelek, karena jelek harganya jauh. 1 kilo bagus, orang punya kurma jelek 2 kilo, pingin beli 1 kilo kurma yang bagus, akhirnya ditukar, ini 2 kilo. Harganya kurang lebih sama ya, sepakat, sepakat. Nah ini gak boleh seperti itu. Kalau mau tukar-tukaran ya sama-sama, kuantitasnya sama. 1 kilo ya 1 kilo. Emas 1 gram ya 1 gram. Nah terus siapa yang mau, Ustaz? Ya memang gak ada. Ya. Nah terus bagaimana kalau mau seperti itu? Ya jual dahulu. Ya. Kalau mau beli tadi emas 24 karat, ya dia punyanya emas 18 karat, maka emas 18 karatnya jual dulu. Dapat uang, belikan emas 24 karat. Al-muhim ini berlaku pada kondisi seperti ini, termasuk garam. Adapun kalau pinjam, gak ada masalah. Nah, Ya. Al-muhim ini tomat pinjem 3, kembali 3, namun besar-besar, kecil-kecil, kurang lebih. Enggak ada masalah insyaAllah. Barakallahu fikum. Atau ada maksud yang lainnya? Sang penanya masih ada di majelis ini? Orangnya masih ada? Tomat ini? Atau ada maksud yang lainnya? Nah. Ketika membeli barang, bolehkah kita menawar dengan harga yang lebih murah? Yang terkadang si penjual seperti terpaksa merelakan barangnya. Menawar boleh. Menawar boleh. Gak ada masalah. Namun ya tentunya, ketika penjual barang harganya ditawar, ya jangan sampai dia terpaksa melepasnya. Karena enggak boleh menjual karena terpaksa. Kok menjual karena terpaksa? Menjual karena sungkan. Ya. Atau karena malu. Ini terlarang. Ini yang seperti ini. Selama hatinya sebetulnya tidak ridho, maka yang seperti terlarang. Orang jual kok sungkan, iya. Nang yang beli misalnya ustaz, nah misalnya, nggak enak ini guys. Akhirnya iya sudah nggak apa-apa ustaz. Tapi lihat, ekspresi mukanya seperti itu. Nah. Ya. Maka yang seperti ini terlarang. Nah. Ini yang pertama. Yang kedua, adab dalam jual beli. Sifat tentang seorang mukmin kata Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, samhan idza ishtara wa samhan idza ba. Ketika dia membeli samhan, juga enggak terlalu artinya mudah gitu. Pak, berapa ini harganya? 20.000, enggak bisa kurang, Pak. Oh, enggak bisa ya, sudah. Nah, samhan artinya mudah. Begitu juga ketika menjual, ya sama juga. Ketika dia menjadi penjual, ada pembeli menawar, dia masih dapat untung, ditawar, ya sudah. Nah, ini sifatnya seorang mukmin seperti itu. Ya. Nah, jangan terlalu ngotot ingin menawar, jangan terlalu ngotot kekeh dengan harga jual yang dia jual. Ya, selama dia sudah dapat untung, ya sudah. Namun terlepas dari itu, ini sifatnya memang himbauan. Ya. Penjual kalaupun dia kekeh dengan harga jualnya, ya itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Namun di sini ada himbauan dari syariat. Untuk kalau menjual itu ya sudahlah, yang gampang saja, enggak usah terlalu. Ya. Intinya di sini jangan menawar sampai akhirnya terpaksa. Lah itu Ustaz, penjualnya itu ketawa kalau kita keluar dari tokonya. Di depan kita kayaknya mukanya. Nah, kita sebenarnya ditipu dan harga itu sudah dapat untung lebih. Ya, memang sebagian orang seperti itu ya. Tapi al-muhim, kita menghukumi secara zahir saja. Nah, tawar kalau kita enggak sepakat harganya ya sudah, enggak usah cari yang lainnya. Nah, silahkan menawar, tapi jangan sampai akhirnya sang penjual melepas karena terpaksa. Baik. Barakallahu fikum. Apakah termasuk riba? Misalkan kita membeli uang dolar di tahun 2013. 2015 harga 10.000. Kemudian kita jual di tahun 2015 seharga 13.000. Tidak riba. Nah, ini yang namanya jual beli ya seperti ini. Orang ingin cari untung. Ya. Maka silahkan saja membeli uang, nanti beberapa tahun kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi, nah ini enggak ada masalah. Kok beberapa tahun? Beberapa menit saja enggak ada masalah. Yang penting, jual beli uang itu harus secara cash. Ya. Tidak boleh jual beli uang dengan penundaan hutang, termasuk jual beli emas, termasuk jual beli perak. Nah, ini harus yadan biyadin. Nah, penjual dan pembeli ada tempat, mana uang, mana barang. Kalau terjadi secara kalau terjadi secara kredit atau hutang, maka dia terjerumus dalam riba. Emas, perak, termasuk di dalamnya adalah uang. Ya, kalau dibeli secara tidak cash, maka jatuh ke dalam riba, yaitu riba nasi'ah. Nah, al-muhim jual beli uang tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Mungkin yang lain ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, kenapa? Jual beli emas secara online, bagaimana? Bagaimana emas itu diberikan kepada pembelinya? Lewat kurir, beli lewat online, bayar sekarang. Kapan emasnya datangnya? Sehari dua hari, nggak boleh. Karena akhirnya yang dimaksud cash itu juga bukan dari pihak pembeli saja ya, termasuk penjual. Makanya yadan biyadin. Pembeli ada uang, penjual langsung menyerahkan barangnya. Seperti itu. Sehingga kalau datangnya masih sehari atau dua hari, nah ini terlarang. Nah, ini yang disebut dengan riba nasi'ah juga. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian juga kemarin ada pertanyaan. Apa bisnis nanti insyaallah entah ada atau tidak. Kalau tidak ada ingatkan. Ketika itu ada yang bertanya, kalau tidak salah, bagaimana orang membeli kredit kemudian dia jual kredit? Ya. Nah. Kemarin tadi Ana membahas akwal dari para ulama terkait jual beli ini, maka yang perlu diketahui, yang namanya jual beli itu ketika sudah terjadi akad, ya sepakat, maka barang itu sudah menjadi hak milik penuh pembeli. Walaupun dia uang belum serahkan. Ya. Namun sudah akad sepakat jual beli. Ya. Atau uang belum penuh dibayar. Maka barang sudah menjadi hak milik penuh sang pembeli. Setelah menjadi hak milik penuh sang pembeli, ya terserah sang pembeli mau mengapakan barang tersebut. Selama sudah dia pegang, sudah dia bawa ke tempatnya, ya, sudah dia bawa ke rumahnya, sudah itu hak milik dia. Dia memiliki penuh. Mau dikasihkan, mau dihibahkan, mau disedekahkan, mau dijual lagi, enggak ada masalah. Baik, termasuk kalau mau dikreditkan lagi. Karena itu sudah haknya dia. Namun sekarang kan pertanyaannya, terus bagaimana Ustaz? Kalau ternyata dia menunggak motor, dia beli secara kredit, kemudian dia jual secara kredit, ya. Dia jual ke orang. Qadarullah. Kan barang sudah dikasihkan ke orang itu berarti kan? Dia jual ke orang. Sudah dikasihkan ke A. Sudah diterima A. Ternyata A ini kredit macet. Ya. Qadarullah juga dia kredit macet ke pihak pembeli. Dan motornya kan sudah di A. Seperti itu ya. Kan ada kemungkinan seperti itu. Maka yang perlu diketahui, pertama, orang ketika menjual secara kredit, ya sudah resikonya dia. Ya. Karena kan dia jual kredit itu harga lebih mahal dari harga kontan. Tentunya semuanya ada risiko, semua ada plus minusnya, kan seperti itu. Nah, ya kalau dia jual secara kredit, kemudian sang pembeli tidak bisa melunasi, atau menunggak, karena memang pembeli tidak punya uang, betul-betul tidak punya uang, bukan karena ini pembeli bermudah-mudahan lah, orang ini terkenal jujur. Bukan orang yang suka berhutang, bermudah-mudahan dalam hutang, atau suka menipu lah. Orang ini terkenal jujur dalam muamalahnya. Ya, kebetulan memang gak punya duit. Ya sudah. Bagaimana lagi? Nah, mau disita Ustaz barang. Loh, itu barang sudah punyanya pembeli. Seperti itu. Lah terus gimana? Penjual kan berarti rugi. Nah, kalau penjual tidak ingin rugi, maka penjual berhak untuk meminta jaminan. Nah ini masuk dalam bab rohan. Ya gadai. Ya. Ini sudah lewat bersama kita ya. Maka haknya penjual untuk meminta jaminan. Entah STNK-nya atau BPKB-nya misalnya. Kalau STNK kan nggak boleh nanti berkendaraan tanpa membawa STNK. Akhirnya nyetir bawa kendaraan tidak memiliki surat-surat, melanggar peraturan lalu lintas. Maka haknya dia untuk meminta gadai. Baik. Ya. Kalau sudah digadaikan BPKB-nya, maka kan sudah lewat bersama kita. Barang yang digadaikan itu tidak boleh diadakan transaksi oleh salah satu pihak tanpa seizin pihak yang lainnya. Ya kan? Maka A, B, C. A menjual ke B. Kredit. Ya. Motor. A menjual ke B motor secara kredit. Terjadi akad. Berarti motor sudah punyanya siapa? B. Namun si A butuh jaminan. Akhirnya BPKB-nya digadaikan ke si A. Ya kan? Maka motor ini entah A ataupun B tidak bisa berbuat, entah dijual lagi atau yang lainnya, kecuali harus seizin pihak yang lain. Baik, paham ini ya? Ini sudah lewat bahasanya di pertemuan sebelumnya. Nah, kalau si A ini, si B ini tadi minta izin ke si A. A ini saya mau jual motor saya lagi secara kredit, kamu mengizinkan atau tidak? Kalau mengizinkan, ya sudah, nggak ada masalah. Silahkan jual lagi secara kredit. Namun kalau tidak mengizinkan, maka si B tidak boleh menjual motor tersebut. Ya, jadi ini kurang lebih terkait permasalahan bolehkah membeli kredit kemudian dijual lagi secara kredit. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ada pertanyaan, bagaimana jika transaksi jual beli secara kredit namun diberikan pilihan? Jika dicicil 3 kali bayar harga sekian, jika dicicil 5 kali bayar harga sekian, jika dicicil 7 kali bayar harga sekian. Boleh. Pilihan, dikasih pilihan semata-mata seperti ini boleh. Yang penting ketika akad harus memilih salah satunya. Jangan dibiarkan mengambang. Saya jual motor, ya sepakat. Berapa? Saya itu orang tersebut ingin beli secara kredit misalnya. Kalau 3 bulan bayarnya sekian, dicicil 5 kali bayarnya sekian, jualnya bayar sekian. Sepakat? Sepakat. Tanpa ditentukan yang model pencicilan yang mana yang dia mau ambil. Nah, ini yang seperti terlarang. Ya. Namun apabila sudah ditentukan salah satunya, maka enggak ada masalah insyaallah. Barakallahu fikum. Baik. Kalau membeli sudah motor yang cuma ada surat STNK-nya doang, boleh enggak, Ustaz? Ini ada doangnya. Beli sudah motor yang ada cuma surat STNK-nya. Ya tinggal di enggak tahu peraturannya gimana sih, boleh enggak? Datang aja ke kepolisian, tanya. Boleh enggak? Jual beli motor artinya dari sisi undang-undang di terlarang nggak yang seperti ini? Ya kalau boleh ya sudah, nggak ada masalah. Kalau nggak boleh ya jangan. Nah kalau nggak boleh jangan. Seperti itu. Ada yang tahu? Hah? Boleh nggak? Anak sendiri juga nggak paham. Diperbolehkan nggak jual motor hanya STNK saja seperti itu? Ya. Biasanya seperti ini ya, motor-motor curian kadang seperti itu. Nah, karena kenapa enggak ada BPKB-nya, hilang? Ya sudah tinggal diurus, minta surat kehilangan, kan seperti itu, ke kepolisian. Selesai, ada keterangan resmi BPKB hilang dari kepolisian, selesai. Nah, namun intinya kembali kepada bagaimana peraturan dari penguasa setempat. Bolehkah menukar uang yang sobek dengan mata uang yang sama dengan nilai yang lebih rendah? Enggak. Contoh 100 ribu ditukar dengan 80 ribu. Kalau dengan bahan yang sama, artinya begini. Sebagian ulama mengatakan bahwa jual beli uang dengan harga yang berbeda itu boleh apabila dengan mata uang yang berbeda. Rupiah dengan dolar, rupiah dengan ringgit, rupiah dengan real, real dengan ringgit, ringgit dengan dolar, dan yang lainnya. Ya. Tentunya jual beli seperti ini sepakat para ulama boleh. Namun apakah hanya perbedaan nilai mata uang saja yang diperbolehkan? Tidak. Sebagian lain berpendapat juga boleh walaupun dengan mata uang yang sama dengan syarat bahannya berbeda. Bagaimana dengan mata uang yang sama? Ya sudah sama-sama rupiah. Namun bahannya berbeda. Yang ini kertas, yang ini logam. Seperti itu. Ya. Yang ini logamnya dari bahan perunggu misal, yang ini dari tembaga. Maka yang seperti ini tidak. Menurut pendapat kedua juga boleh. Nah, Tentunya semua ini harus dengan cara yadan biyadin, cash. Cash dari kedua belah pihak, dari penjual dan pembeli. Nah, mana yang rajih? Wallahu a'lam bishawab. Yang rajih itu bolehnya walaupun dalam mata uang yang sama. Mengapa? Karena dahulu di zaman Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, uang Islami yang dipakai ketika itu adalah dinar dan dirham. Dinar dan dirham ini bahannya berbeda. Ya, sama-sama dalam satu kawasan di negeri Madinah misalnya ya ketika itu, orang bertransaksi dengan dinar dan dirham. Maka itu uang Islami ketika itu. Nah, maka sama di negeri kita, uang yang berlaku rupiah, secara umum ya rupiah yang dipakai transaksi. Pada kondisi-kondisi tertentu memang mungkin uang dolar, namun secara keumuman semua orang pasti di Indonesia pasti menerima transaksi dengan rupiah. Ya. Maka rupiah tersebut dengan bahan yang berbeda, ya dipakai bisa untuk jual beli. Sebagaimana dahulu di zaman Rasulullah SAW, yang ini berbahan perak juga bisa pakai transaksi, yang ini berbahan emas bisa juga pakai transaksi. Maka Allah sahih, walaupun sama-sama satu nilai mata uang, ketika bahannya berbeda, maka ini boleh untuk bertransaksi. Dahulu zaman Rasulullah SAW, emas dan perak. Emas dan perak dahulu boleh untuk ditukar. Ya, boleh untuk terjadi penukaran. Walaupun nilainya berbeda. Yang penting cash dari kedua belah pihak. Maka sama juga. Ketika misalnya uang logam ditukar dengan 100 ribu kertas. Maka yang sahih seperti ini boleh. Beli. Gimana itu? Kalau pas Idul Fitri atau yang lainnya. Beli 100 ribu dapatnya 95 ribu misalnya. Namun receh uang logam. Maka yang rajih seperti ini boleh. Namun apabila bahannya sama-sama kertas, secara umum bahan tersebut sama, ya, kandungan mayoritasnya kurang lebih sama, maka enggak boleh terjadi apa transaksi. Uang kertas sobek ditukar mana tadi ini? Sobek ditukar 100 ribu tukar dengan 80 ribu. Ya, makanya sebenarnya tidak boleh. Nah, karena sama ini 100 ribu sobek, berarti ini kan 100 ribunya jelek. Kualitasnya jelek. Ditukar dengan uang sama-sama kertas 80 ribu misalnya. Ya. Maka yang sebenarnya terlarang. Wallahu a'lam bishawab. Caranya bagaimana? Ya sudah kan bank itu kan menerima uang rusak ya, ditukar dengan yang baru. Datang saja ke bank, tukar dengan uang yang baru. Barakallahu fiik. Bolehkah minjam uang dengan jaminan emas? Boleh. Sekedar emas itu untuk jaminan boleh. Meminjam uang dengan jaminan emas ini boleh insyaallah. Datang fatwa Lajnah Da'imah. Persis pertanyaan seperti ini. Maka mereka, Pak, komite tetap ini, yang dahulu diketuai oleh Syekh bin Bas, dan anggotanya Syekh Saleh Fauzan, Syekh Abdullah Hudayan, dan yang lainnya, membolehkan. Ya, pinjam uang dengan jaminan emas. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana cara bertobat dari jerat riba yang sedang berjalan? Seperti KPR rumah, kendaraan yang sudah berjalan sekian tahun. Tobat selesai. Apa sih tobat itu bagaimana? Syarat diterima tobat, syarat sahnya taubat apa itu? Tiga. Nah, siapa yang bisa menyebutkan? Nah, orang bertaubat itu syaratnya ada tiga. Kalau tiga syarat ini terpenuhi, sah taubatnya. Siapa yang bisa menjawab? Yang pertama, menyesal. Yang kedua, melepaskan kemaksiatan tersebut. Sudah berzina, menyesal, terus dia meninggalkan zina tersebut. Ya, minum khamr, menyesal, kemudian dia meninggalkan khamr tersebut. Yang ketiga apa? Berazam. Bukan tidak mengulangi, ya, namun berazam. Beda antara tidak mengulangi dengan berazam. Dia berazam. Nah, jujur, serius, berazam betul-betul. Maka ketika dia bertobat, diterima taubat. Entah dalam perjalanannya ternyata dia terjerumus lagi dengan dosa yang sama, maka tobatnya yang awal sah, selesai. Azam ini berarti jujur serius ya, bukan artinya berkeinginan penuh. Seperti itu. Makanya sama dengan riba. Tinggalkan riba tersebut. Nah, sudah dia lepas. Bagaimana dia sudah ada rumah atau yang lainnya, cepat berlepas diri dari rumah tersebut. Entah dijual atau yang lainnya. Ya, bayar, pinjam ke orang, bayar cepat, lunasi. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana hukum menggunakan boneka kartun sebagai gantungan kunci? Karena ada ikhwan yang ngajinya sudah lama, tapi gantungan kuncinya boneka kartun. Kartun minimalnya, sebagian mengatakan kalau itu kartun berbentuk manusia juga mengatakan melarang dan lama. Sebagiannya itu tawakuf. Di antaranya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam beberapa kitabnya. Ya, di antaranya Al-Qaul Mufid, Syarah Kitab Tauhid. Tawakuf. Tidak berani melarang, juga tidak berani membolehkan. Artinya apa? Juga enggak bisa mengatakan boleh. Mau mengatakan melarang juga enggak berani. Ya, minimalnya seperti itu ya. Kalau sudah kondisinya seperti ini, ditinggalkanlah. Ya. Jangan bermudah-mudahan. Nah, kecuali kepalanya sudah dipotong atau gambar mukanya sudah ditutupi entah dengan spidol atau yang lainnya. Apalagi kalau seperti ini misalnya. Gantungan kunci Mickey Mouse atau Doraemon. Ini maaf saja, Doraemon itu di situ banyak unsur kesirikan. Ya kan? Nah, dulu kan sama-sama nih ya. Entah itu apa? Ya sudahlah, pokoknya al-muhim banyak unsur ngawurnya dia Doraemon. Kantong ajaib. Nah, ini kan sihir ya. Nah, sehingga kalau apalagi kalau yang seperti ini sudah jelas. Nah, terlarang. Nah, barakallahu fiik. Ada ikhwan yang sudah berhutang bertahun-tahun dan sudah sering kali ditagih tapi tidak bayar. Bolehkah kita mengikhlaskannya tanpa pengetahuan ikhwan tersebut? Hukum asalnya yang seperti ini bagus. Mengikhlaskan hutang. Sebagaimana orang yang berbuat zalim itu bagus kalau kita memaafkannya. Ini hukum asal. Namun pada kondisi-kondisi tertentu, orang itu jangan diberi maaf. Kalau dengan maafnya tersebut semakin membikin dia berbuat kezaliman lagi. Ya, karena disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertobat itu bagaimana sih? Illa man taba wa aslaha wa bayyana. Berarti taubat itu harus ada islah, perbaikan. Nah, kita memberi ampun kepada seorang berbuat zalim. Ini bagus. Banyak ayat dan hadis memberikan anjuran untuk kita memberikan ampun. Namun, ketika kita memberikan ampun, orang ini akhirnya alah. gampang. Ternyata kalau berbuat seperti ini, nanti tinggal kita minta maaf aja, merengek-rengek, nanti diampuni. Akhirnya dia berbuat kezaliman lagi. Berbuat kezaliman lagi. Hutang juga sama. Bermudah-mudahan, dia gak ada niat untuk membayar, atau emang sudah pengennya hutang aja terus. Nah, kalau dikasih hutang, ngerengek-rengek, tolong diampuni, dihapus. Ya sudah, dihapus. Akhirnya dia, alhamdulillah, hutang aja deh. Yang seperti ini kondisinya, jangan. Ya, jangan dihapuskan hutangnya. Orang yang sering berbuat kezaliman, kalau dengan dimaafkan akhirnya berbuat zalim lagi, jangan dimaafkan. Kenapa? Membantu dia untuk berbuat zalim lagi. Nah, ya, maka kondisi yang seperti ini tinggal dilihat. Kalau orangnya dikenal jujur, dikenal bagus muamalahnya, dikenal orang yang saleh, namun memang dia enggak ada duit. Bagus. Dia dikenal bukan orang yang bermudah-mudahan dalam hutang. Maka ikhlaskan. Bisa ditutupi atau dihapus hutangnya, al-jaza'u min jinsil amal. Nah, al-jaza'u min jinsil amal. Nanti di yaumil qiyamah Allah akan menghapus dosanya. Sebagaimana dia menghapus hutangnya saudaranya, maka di akhirat nanti Allah akan menghapus dosanya. Nah, al-jaza'u min jinsil amal. Barakallahu fikum. Bagaimana hukum seorang yang menitipkan kambing kepada peternak dan dia buat perjanjian jika beranak maka akan dibagi dua nilainya. Misal beranak dua maka satu menjadi milik peternak dan satu menjadi milik pemilik. Dan bagaimana jika kambing tersebut hilang atau mati, apakah si peternak harus ganti rugi? Ini ada dua hal. Menitipkan atau kerjasama. Kalau akadnya itu menitipkan, ya sudah titip berarti. Ya, kalau orang yang dititipi mau, ya, ya berarti kambing tersebut dia tidak memiliki jatah sama sekali. Nah, namun apabila akadnya kerjasama, ya nggak ada masalah bagi hasil. Ya, kalau keluar dua bayinya dua dapat dua anak, ya satu-satu. Nah, ini sih nggak ada masalah. Yang penting akad diperjelas saja. Jika kambing tersebut hilang atau mati. Hilang atau mati, entah itu kondisi akadnya titip ataupun kerjasama tadi, selama sang peternak tersebut tidak bermudah-mudahan dan tidak melampaui batas. Sudah lewat bersama kita ini ya, la tafrid dan juga tidak ta'addi. Ya, maka yang seperti ini, orang yang dititipi tidak memiliki kewajiban untuk mengganti. Nah, termasuk juga masalah pinjam meminjam. Ya, yang sahih pinjam meminjam itu kalau yang meminjam tidak bermudah-mudahan. Juga tidak melampaui batas. Motor bermudah-mudahan bagaimana contohnya? Hah? Tafrid, gimana contohnya? Motor misalnya. Hah? Pekan lalu kan sudah dibahas. Gimana Abu Farel misalnya? Hah? Kenapa? Taruh motor di luar. Ini bermudah-mudahan. Kalau hilang, ganti. Wajib untuk mengganti. Karena dia bermudah-mudahan. Atau berlebihan melampaui batas. Contohnya gimana? Misalnya. Hah? Bonceng 5 misalnya. Orang dewasa semua. Rusak. Harus mengganti. Namun, kalau yang dititipi ini tidak bermudah-mudahan, taruh motor tempatnya, masuk garasi, termasuk kambing, kandang masukkan. Urfnya, kebiasaannya bagaimana tempat yang aman. Begitu juga, tidak melampaui batas terhadap kambing. terjadi musibah, kecurian dan yang lainnya, maka tidak mengganti. Barakallahu fikum. Baik. Ada pertanyaan, menanam modal kepada supplier minyak goreng untuk perdagangan minyak goreng. Di sini ditentukan keuntungan tiap bulannya dari penjualan minyak. Diberikan kepada penanam modal per bulan. Baik, diberikan kepada penanam modal per bulan. Di sini juga ada satu perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Keuntungannya adalah apabila modal yang ditanam 10 juta, keuntungan yang diberikan 300 ribu per bulan. Apakah seperti ini termasuk riba atau bukan? Bisa masuk riba, bisa tidak. Ketika tidak pun juga belum tentu boleh. Ya. Nah, yang diperbolehkan itu bagi hasil dari keuntungan. Bukan bagi hasil dari modal. Ya. Bagi hasil dari keuntungan. Ini hukum asalnya. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika Khaybar dikuasai oleh kaum muslimin memberlakukan kepada Yahudi penggarapan kebun kurma mereka setengah-setengah. Bukan setengah lahan ini punya Yahudi, ini untuk kaum muslimin. Namun hasil yang keluar dari berkebun tersebut 50% buat kaum muslimin, 50% buat Yahudi yang menggarap. Sehingga hukum asalnya jual beli tidak boleh persentasenya dari modal, namun dari keuntungan. Kecuali jika memang keuntungan tersebut jelas, ada beberapa barang yang memang hitungannya itu sudah jelas. Modalnya 10.000, memang dijualnya 15.000 misalnya. Ya. Maka keuntungannya berapa? 5.000. Kesepakatannya misalnya 50%, 50%. Ya, antara pelaku dan pemodal. Maka dapat 2.500, 2.500. Kan seperti itu. Nah, 2.500 ini berapa persen dari modal? 25%, modalnya 10.000. Ya. Maka ketika disebutkan seperti ini, karena memang keuntungan itu hitungannya sudah jelas, ya seperti ini gak ada masalah. Nah, dapat 10 ribu, nanti untungnya 25% nih. Kenapa? Soalnya begini, begini, begini. Nah, ini seperti ini gak ada masalah. Namun intinya adalah kembalinya pada persentase dari keuntungan, bukan dari modal. Nah, sehingga ketika memang 300 ribu ini sebetulnya sudah jelas, ya silakan saja. Namun apabila ternyata tidak, terlarang. 10 juta dapat 300 ribu tiap bulan. Nah, ini pun kalau tadi hitungannya sudah jelas, ini pun kalau untung. Nah, kalau rugi ya sudah. Nah, sehingga makanya disebut oleh para ulama enggak boleh keuntungan dari modal. Hukum asalnya seperti itu. Ya. Kalau misalnya untung, dibagi sesuai kesepakatan. Ummahat, tolong anak-anaknya ya. Ummahat atau akhwat. Ummahat atau akhwat, tolong anak-anaknya ditenangkan. Sekarang kalau rugi bagaimana? Nah, ini juga kekeliruan sebagian orang. Jual beli itu, atau sistem, bukan jual beli, kerjasama, dengan catatan tadi, pelaku usaha tidak bermudah-mudahan dan juga tidak melampaui batas. Ketika terjadi rugi, itu pemodal tidak boleh menuntut kembali modal kepada pelaku usaha. Nah, pelaku usaha itu sudah cukup rugi ketika dia tidak mendapatkan keuntungan. Tidak mendapatkan berarti maisha. Nah, sebagaimana pemodal mungkin kehilangan sebagian modalnya atau seluruhnya. Namun tidak boleh pemodal menuntut ganti rugi modalnya selama pelaku tersebut tadi itu jujur, amanah, tidak bermudah-mudahan, tidak melampaui batas. Ya, ketika rugi ya sama-sama ditanggung bersama. Nah, sang pemodal kehilangan modalnya, sang pelaku usaha kehilangan pekerjaannya. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana jika kita punya hutang tapi kita lupa karena saking lamanya hutang tersebut? Apakah boleh kita menginfakkan uang tersebut dengan niat untuk membayar hutang tersebut? Lupa ini lupa jumlahnya atau lupa orangnya? Nah, ada sahibu soal, jumlahnya lupa atau orangnya nggak tahu di mana, lupa orangnya. Nah, namun intinya hutang harus dibayar. Sebisa mungkin. Lupa jumlahnya, kalau masih ada orangnya, datangi orangnya, tanya. Berapa hutangnya? Kalau lupa orangnya, dicari. Nah, orang itu dulu kerja di PT ini, tinggalnya di sini. Datangi, cari, tanya tetangganya, tanya ke perusahaannya. Sekarang fulan ada di mana? Karena hutang adalah hutang. Hutang itu ada dua di situ, haknya Allah dan haknya Bani Adam. Kalau kita berbuat hutang seperti ini, makanya hutang itu adalah satu-satunya hal yang mencegah seseorang mendapatkan keutamaan syahadah. Orang mujihad fisabilillah, syahid, ikhlas, sesuai dengan sunnah, meninggal semua dosanya diampuni. Kecuali hutang. Nah, orang haji, hajinya mabrur. Meninggal misalnya. Diampuni semua dosanya, kecuali hutang. Nah, sehingga hutang. Karena kenapa? Hutang ini terkait juga dengan haknya manusia. Kalau haknya Allah, ini mudah. Kita bertobat, selesai. Tobatnya jujur, benar, sesuai dengan syaratnya, selesai. Namun kalau dengan haknya manusia, maka tetap harus dicari keridhaannya. Nah, seperti itu, dicari kerelaannya. Sehingga tetap berusaha dahulu. Usahakan maksimal dahulu. Seperti itu. Enggak ada ketemu orangnya, cari keluarganya, ahlu warisnya dan yang lainnya. Nah. Baik. Apakah beras atau gabah atau padi termasuk kategori asnaf ribawiyah? Persamaan dari gandum. Alas sahih, asnaf ribawiyah terbatas pada apa yang datang dalam hadis. Ya, emas, perak, kurma, gandum, garam. Nah, adapun padi ala sahih tidak. Walaupun masalahnya khilaf. Baik, ketika pinjam emas dan dibayar 1 tahun kemudian, dan dibayar dengan rupiah, apakah dibayar dengan harga lama atau harga emas 1 tahun kemudian? Nah, ini juga tadi sudah lewat. Pinjam emas berarti hukum asalnya kembali emas. Sehingga ketika mengembalikannya dengan uang, ya dihitung harga sekarang, bukan harga emas ketika dahulu. Nah, karena sebetulnya dia harusnya mengembalikan emas. Seperti itu. Namun karena satu dan yang lainnya, dia bisanya membalikkan dengan uang misalnya. Maka uang yang dibayarkan uang harga emas sekarang. Bukan uang harga emas tahun yang lalu. Nah. Baik. Gimana hukumnya jadi calo? Misalnya kita menjualkan motor si A kepada si B. Dari si A, Rp 2.500, tapi kita jualkan kepada si B 2.800, yang 300 buat jasa kita. Gimana hukumnya? Yang penting bukan calo SIM, calo tiket. Ini enggak ada masalah. Karena kalau yang seperti itu kan sudah dilarang sama pemerintah ya. Namun istilahnya bukan calo atau calo ya. Atau istilahnya apa ini? Makelar. Ya, boleh makelar. Dalam bahasa Arab istilahnya samsara. Yang penting ya jelas saja. Dia mau minta bagian dari si penjual atau pembeli. Ya bilang kepada penjual. Ya kan? Bilang kepada pembeli. Sehingga ketika dia menjualkan Misalnya dari yang punya motor, nanti saya jual 2.800.000 ya, 300.000 buat saya. Oh iya, sepakat. Ya sudah, jual. Jual kepada orang, ini ada motor. Motor siapa? Motornya Fulan. Fulan sudah mewakilkan kepada saya. Harganya 2.800.000. Enggak ada masalah. Ya seperti itu. Ya. Barakallahu fiik. Apa hukum menjual uang yang sudah tidak berlaku di mana harganya jauh lebih mahal dari nilai uang yang dijual tersebut? Contoh menjual uang logam zaman dulu dijual dengan harga mahal. Enggak ada masalah, intinya jual beli itu hukum asalnya halal. Ya. Nah, kalau memang harga pasarannya sekian, ya sudah. Uang 5 rupiah misalnya, sekarang berapa harganya? Atau 10 rupiah? Kolektor ini. Nah, dengan syarat harga-harga tersebut dari keumuman masyarakat menganggap bahwa ini bukan sesuatu yang melampaui batas, ya, sehingga tidak masuk dalam israf wa tabdzir, ya, artinya masih orang mandang oh ya lumrah. Namun misalnya apa, misalnya burung harganya 1,5 M, luar biasa. Ini kan uang daripada segitu bisa dibuat yang lainnya, terlalu berlebih. Masyarakat memandang juga ini, wah ini sampai, ya. Nah, al-muhim, hukum asalnya nggak ada masalah. Apabila kita membeli barang tapi berhutang. Akhir bulan baru dibayar. Apakah boleh bagi kita untuk menjual barang tersebut kepada orang lain? Oh, ini tadi ya. Sudah dijawab ya. Nah, beli barang utang kemudian dijual secara kredit kepada orang lain. Tadi sudah dijawab pertanyaan yang serupa. Nah, barang lebih. Bolehkah kita membantu orang tua yang terlilit kredit ke bank dengan cara membantu melunasi hutangnya itu? Kalau sang orang tua bertobat, menyesal, ya bantu, harus dibantu. Melunasi kan? Artinya selesaikan hutang tersebut. Bukan dengan kreditnya ya, namun selesaikan sekarang juga. Nah, kalau bertobat ya dibantu. Apalagi orang tua. Barakallahu fiik. Bagaimana hukumnya jual beli secara lelang online di mana pembeli boleh apa ini, mengecek dulu kondisi barang dan kita menawar atau memberikan harga melalui online dan keputusan nanti diputuskan badan lelang. Intinya begini. Jual beli online dengan, artinya online itu, entah jual beli dengan sistem bagaimana saja, selama memenuhi ketentuan-ketentuan syar'i, tidak ada unsur kedzaliman, tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur ketidakjelasan, ya, maka gak ada masalah jual beli online. Nah, yang penting, itu tadi, unsur-unsur jual beli dan syar'i dipenuhi. Ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan jangan. Karena jual beli online ini banyak terjadi jahalah. Tidak jelas barangnya. Yang ditampilkan ini sampai barang ternyata berbeda. Beli baju motifnya ini yang ditunjukkan, warna ini sampai kepada kita tidak sesuai dengan yang ditampilkan dalam internet tersebut. Nah, ini banyak terjadi. Ya kan? Hah? Betul enggak? Jual beli online barangnya mengecewakan, tidak sesuai dengan yang kita lihat, yang sesuai kita tawarkan. Makanya sebagian ulama mengatakan jangan. Di antaranya Syekh Ubaid rahimahullah, hafizahullah ta'ala. Nah, Namun kalau memang betul-betul bisa dipastikan ketentuan-ketentuan syar'i itu dijalankan dalam online, maka tidak ada masalah. Silakan. Termasuk lelang dan yang lainnya. Nah, barakallahu fiikum. Nah, apa Ustaz, ana mau nanya, ana dulu mempunyai rumah KPR kredit. Ana belum paham tentang riba. Alhamdulillah sekarang ana tahu, hukum riba itu dilarang agama. Ana berniat melunasi tapi tidak ada biaya. Dan ana sudah berusaha menjual, tapi sampai sekarang belum ada yang minat. Bagaimana menurut Ustaz tentang usaha ana? Ya bagus. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kita. Yang penting kita sudah serius berusaha menjual, sudah serius menawarkan kepada yang lain, namun belum Allah takdirkan, ya sudah, mau gimana lagi, kita sudah berusaha. Yang penting usaha jujur, kita memang serius. Nah, adapun yang telah lalu, ya nggak ada masalah, karena belum tahu. Bolehkah investasi emas di suatu perusahaan emas, tapi kita melihat emas tersebut, misal, beli emas antam yang kita hanya diberi sertifikat emas tersebut tanpa melihat dan menerima emas tersebut. Tetapi emas tersebut diperdagangkan lagi oleh pihak antam. Nah, memang sertifikat itu berarti bukan barang emasnya. Iya. Sertifikat itu hanya menunjukkan bahwa emas ini asli dan memang keluaran oleh antam, kan seperti itu. Iya. Nah, apabila memang itu bukan emasnya, ya enggak boleh. Namanya jual beli emas harus menerima barang emasnya tersebut. Nah, seperti itu. Jual beli emas harus secara cash, penjual memberikan emasnya, pembeli membeli memberikan uangnya. Misal jual jasa akikah dan tukang jahit, bolehkah membeli kambing atau kain setelah ada orderan? Yang dijual kan akikahnya, bukan kambingnya. Artinya yang dijual itu jasa akikahnya, nggak ada masalah. Ya, nah, yang penting jelaskan saja, kambing dengan sifat-sifatnya itu jelas, tidak majhul, ya. Sifat-sifatnya jelas, kambing dengan berat sekian, harga sekian, usia sekian, yang penting jelas semuanya. Maka gak ada masalah insya Allah. Tukang jahit sama. Ya, setelah ada orderan gak ada masalah insya Allah. Yang penting jelas sifat-sifat barangnya. Soal hukum bertransaksi saham. Mohon terangkan seputar saham. Wah, ana bukan pemain saham. Yang kerja di bursa efek silahkan menjelaskan. Atau yang paham tentang saham. Ana enggak tahu. Nah, ada yang tahu tentang saham, jual beli saham? Bagaimana? Yang memang benar-benar tahu, jangan hanya almuin enggak tahu ana saham ini bagaimana persisnya. Nah, apa nasihat Ustaz terkait saudara kita yang sering meminjam uang dengan alasan ortunya sakit, namun ternyata uang tersebut dipakai untuk kebutuhan menutupi hutang-hutang kepada yang lain? Enggak boleh. Haram. Ya. Di sini ada unsur penipuan. Ya. Di sini ada unsur kedustaan. Jangan. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam memang pernah berhutang. Namun hutang dengan jaminan. Ini yang pertama. Yang kedua, Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita untuk berdoa, meminta perlindungan. Di antaranya apa? A'udzubika min ghalabatid dain. Berlindung dari hutang yang akhirnya berlebihan, kita tidak mampu untuk membayarnya. Yang ketiga, Ar-Rasul alaihi salatu wasalam pernah enggan untuk mensolati orang yang meninggal dalam keadaan memiliki hutang. Artinya perkara hutang ini hati-hati ya ikhwan. Ya. Nah, tadi kita sudah lewat dosa syahid yang luar biasa, enggak sampai itu keutamaannya kecuali hutangnya terpenuhi. Satu-satunya hal yang mencegah dia dari mendapatkan keutamaan hutang. Rasulullah tidak mau mensolati, pernah. Tidak mau mensolati orang yang meninggal dalam keadaan berhutang. Nah, sehingga hati-hati, jangan bermudah-mudahan dalam permasalahan hutang. Hutang itu boleh, ya. Namun namanya hutang itu bukan uang kita, wajib untuk kita bayarkan. Jangan kemudian sedikit-sedikit hutang, sedikit-sedikit hutang. Kenapa kok berhutang? Kalau kita kemampuannya seperti itu ya sudah. Nah, ya. Intinya la tafrid wala ifrad. Hutang itu kemasannya mubah, namun hati-hati. Banyak di situ juga nas-nas yang menjelaskan tentang permasalahan hutang. Ancaman terkait permasalahan hutang. Baik. Di sini bagaimana hukum menjual atau bisnis dengan jualan produk e-box atau e-book. Produk ini dalam sales letternya menjanjikan kekayaan atau keberhasilan. Misal, tentang teknik cara jualan online untung besar. Tapi pada pernyataannya banyak konsumen yang beli produk tersebut tidak semuanya bisa berhasil atau sukses. Apa e-book ini? Hah? E-book itu apa sih? Hah? E-book atau gimana sih bacanya enggak paham. Hah? Buku elektronik isinya tentang teknik. Loh, kalau jual buku enggak ada masalah. Walaupun elektrik ya. Elektronik, elektrik. Enggak ada masalah. Namun ya isinya jangan yang gombal ini, gombal. Nah, ini juga hati-hati ya. Kita sebagai penjual silahkan promosi. Namun jangan bilang pasti sukses. Loh memang pada sebagian usaha itu resiko kegagalannya kecil atau tipis. Nah, namun ya jangan tersumbar seperti ini. Nah, apalagi ini katanya pada kenyataannya banyak konsumen perumahan bebas banjir, langsung sertifikasi banjir. Lah ini, makanya kita tuh jangan sombong lah. Enggak apa-apa bilang insya Allah, mudah-mudahan. Kita jelaskan resikonya ini kecil, enggak ada masalah seperti itu. Ilmiah ya, dilihat dari data. Sama ketika, betul pasti berhasil. Ya kalau pasti mah semua di tangan Allah Pak, ini enggak ada masalah. Namun terus, pasti sukses ini. Seseorang masuk bekerja dengan cara kecurangan, menyuap, atau memasukkan nilai ijazah. Pertanyaan, apakah uang hasil kerjanya itu haram? Bagaimana cara bertobatnya? Kalau pekerjaan tersebut pekerjaan halal, uangnya itu halal. Namun, karena dia masuknya dengan cara yang haram, mau tidak mau dia akan mendapatkan dosanya terus. Nah, bagaimana cara bertobatnya? Ya, sampaikan ke perusahaannya, Pak, saya ternyata enggak sesuai kriteria. Ya sudah namanya orang tobat tuh ya ikhwan. Yang namanya tobat tuh jangan kemudian mau enaknya sendiri. Seperti itu. Ya sudah tobat sudah, pasrah sudah. Namanya tobat pengin cari ridho Allah, pengin dihapus dosanya. Jangan pengin tobat tapi enggak mau kehilangan duit, kehilangan. Nah, sudah tobat. Sampaikan apa adanya. Nanti ternyata perusahaan memutuskan demikian, ya sudah terima. Nah, yang perlu diketahui, kalau orang jujur, bertobat, serius, ya, itu Allah gak akan menyanyiakan perbuatan tersebut. Allah gak akan membiarkan orang tersebut. Nah, Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar. Yang penting ikhlas, jujur, ya. Allah beri jalan keluar. Taubat ini kan bagian dari takwa. Ya. Ketika dia bertobat benar-benar, memang harus konsekuensinya, misalnya harus kehilangan pekerjaannya sudah, daripada dapat dosa, daripada dapat apa? Siksa di neraka. Nah. Baik, ini ada pertanyaan. Ada si A akan bangun rumah. Si B titip semen kepada si A 10 sak dengan bentuk uang seharga semen 10 sak. Waktu pembayarannya ketika si B akan bangun rumah. Si A bayar uang dengan harga semen 10 sak dengan harga yang berbeda karena naik atau apa ini? Karena waktu yang lama. Lah ini titip semen tapi kok titip duit? Nah, gimana sih ini? Si B titip semen kepada si A 10 sak dengan bentuk uang seharga semen. Loh, harus diperjelas. Titip semen apa titip uang? Ini mah maunya enaknya sendiri seperti itu. Nah, oh, titip semen ya sudah titip semen. Nah, perkara dipakai si B apa pakai si A ya silahkan. Yang penting nanti kembalinya semen. Kalau titip uang ya uang seperti itu. Nah, ya. Jadi mau titip yang mana ini? Titip semen atau titip uang? Ya sudah kalau semen ya semen. Artinya kalau nanti dipakai. Ya, dipakai oleh yang di TV. Ya, yang di TV itu kembalikannya dalam bentuk semen tadi, walaupun harganya sudah naik. Tapi kalau titip uang, ya sudah. Perkara uangnya silahkan antum kalau mau pakai nggak ada masalah. Nanti kembalinya, ya kembali uang. Ini mau titip semen dalam bentuk uang ini, wah, gimana? Ini kontradiksi. Titip semen dalam bentuk uang sudah apa adanya aja. Titip semen, nih ada barang semen. Nah, atau titip uang. Seperti itu. Jangan titip uang dalam bentuk, atau titip semen dalam bentuk uang. Ini. Nah. Baik. Bagaimana cara membayar hutang kepada orang yang sudah. Ini kan tadi sudah lewat. Tapi kok kertasnya berbeda ya. Kepada orang yang sudah tidak diketahui keberadaannya, entah pindah kemana atau sudah meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, bayarkan saja ke ahli warisnya. Seperti itu. Ya. Kalau tidak diketahui keberadaannya, kok nggak ketahui? Diusaha lah, intinya usaha. Usaha dicari tahu keberadaannya. Entah pindah, pindah kan bisa ditanya dari tetangganya. Nah, dari RT-nya misalnya, dan yang lain-lainnya. Ya memang akhirnya kalau udah usaha, udah bener usaha ini, mentok, ya sebagian ulama menyebutkan memang infakan untuk atas nama orang tersebut. Nah, tapi ini sudah sekian proses tahapan dilalui. Bukan, ya sudahlah, gak dapat, lah, usaha dulu. Nah, barakallahu fikum. Apakah keutamaan memberi pinjaman atau hutang kepada orang yang membutuhkan? Sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, orang yang menghutangi dua kali itu sama dengan orang yang bersedekah sekali. Artinya ibadah. Nah, dia berbuat ihsan. Ya. Nah. Termasuk ibadah. Makanya ibadah berbuat ihsan tidak boleh dicampur baurkan dengan kepentingan duniawi mendapatkan manfaat dari pemberian hutang. Nah, apalagi kalau kemudian meminjamkan, ditangguhkan atau dibebaskan, ini keutamanya besar. Keutamanya besar. Juga orang yang menghutangi harus tahu. Menghutangi itu berbuat baik. Memang itu hak dia. Namun ketika orang yang berhutang betul-betul tidak mampu membayar, ya sudah, tidak boleh ditagih. Seperti itu. Kalau enggak ingin hilang haknya, silakan menghutangi dengan sistem apa? Hah? Ya. Seperti itu caranya. Syariat melindungi hak-haknya siapa saja. Ya, itu mas. Menerima gaji dengan bank selain syariah, boleh atau tidak? Ya, selama artinya memang aturannya seperti itu, bank hanya sebagai wasilah saja, ya insyaallah ma'fu. Ya, orang yang karyawannya tersebut insyaallah enggak ada masalah. Perusahaannya saja nanti yang mendapatkan dosa kalau memang sistemnya seperti itu. Kecuali dikhawatirkan hilang uangnya, ada khawatiran seperti itu, ini masuk dalam bab darurah, darurat. Intinya sekedar perantara insyaallah enggak ada masalah. Yang penting kita tidak bermudah-mudahan dengan bank. Punya uang 100.000, 200.000, 500.000. Niatnya ingin menyimpan uang tersebut. Menyimpan ya. Ya sudah enggak usah pakai bank. Seperti itu. Memang 100, 200 enggak bisa nyimpan di rumah apa. Iya kan? Karena hukum asalnya bank itu haram, haram. Pada masalah penyimpanan atau simpan pinjam. Nah, memang silakan bermuamalah dengan bank dalam perkara-perkara yang mubah. Kalau memang perkara yang mubah, enggak ada masalah. Transaksi uang. Bank juga jual beli uang. Enggak ada masalah seperti ini. Nah, walaupun bukan darurat, enggak ada masalah jual beli uang dengan bank. Ya. Atau misalnya transfer atau yang lainnya dari luar negeri melalui misalnya bank. Nah, ini yang seperti ini insya Allah gak ada masalah. Apakah menyimpan uang di bank selain syariah termasuk riba? Hukum asalnya iya riba. Emang bank syariah bukan riba apa? Hah? Bank syariah apa juga tidak riba penamaan bank syariah? Hah? Mungkin bisa jadi ada tidak ribanya. Kalau memang usahanya betul-betul usaha, bukan usaha simpan pinjam. Sebagian bank di Saudi yang Anda dapat informasi itu ada memang bank dikelola oleh pemerintah menampung investor. Menampung investor dalam usaha mereka. Entah itu perminyakan atau yang lainnya. Ya, kalau yang seperti ini enggak ada masalah karena memang kerjasama. Nah, nasabah itu pada hakikatnya investor. Dia mendapatkan keuntungan dari usaha yang halal tadi itu. Jadi enggak ada masalah yang seperti itu. Namun kalau usahanya itu adalah usaha simpan pinjam, itu yang dikembangkan, ya ini juga riba. Enggak tahu yang di Indonesia bagaimana bank syariat itu. Hah? Ada yang tahu? Gimana? Abu Hanan, bank syariat. Hah? Siapa yang punya faedah tentang bank syariat? Nah, yang ana tahu sama aja bank syariat itu juga intinya di situ jual usaha. Mengajak nasabah untuk menabung usaha. Usahanya apa? Ternyata usaha simpan pinjam. Sama. Ini juga riba. Jadi entah bank syariat atau bukan, selama itu usahanya dari simpan pinjam, ya ini juga riba. Namun, ketika menabung tersebut karena memang dia khawatirkan uangnya betul-betul kekhawatiran yang nyata, ya, maka ya disebut oleh para ulama, ya sudah, silahkan menabung di bank darurat. Namun, bunganya jangan diambil atau dimanfaatkan. Ya. Selama dia masih menabung di bank tersebut, jangan memanfaatkan bunga tersebut. Kecuali dalam fatwa lajnah daimah disebutkan, orang tersebut sudah mau berlepas diri dari bank tersebut. Pengin menarik semua uangnya. Entah dia pakai usaha atau dia sudah pengin enggak mau menyimpan di situ. Masih ada bunganya kan? Kalau misalnya uangnya besar nih. Ya. Dalam kondisi seperti ini silakan bunga itu diambil untuk kemudian dimanfaatkan bagi kemaslahatan kaum muslimin, entah jalan atau yang lainnya. Dengan syarat tadi itu. Bukan ketika masih ada rekening, masih ada uang dipakai, walaupun untuk tadi. Nah, karena hukum asalnya enggak boleh uang bunga itu dipakai. Itu uang haram. Nah, itu uang haram. Seperti itu. Ya. Nah, sayang daripada dipakai orang kafir. Nah, sudah kalau daripada dipakai. Itu kan sekarang kalau dalam sistem bank, bunga, kalau kita dapat bunga, itu kan haknya kita. Ya kan? Seperti itu. Nominal itu kan haknya kita kalau menurut perbankan. Kan seperti itu, ya. Ya sudah kalau daripada diambil mereka, kita cabut uang tersebut, enggak ada masalah uang bunga itu diambil. Kita sudah enggak menabung lagi di situ, namun pakai untuk yang lain. Untuk jalan atau yang lain. Namun selama kita masih menabung di situ, dalam fatwa lajnah daimah disebutkan ala sabili takhallus, ini yang baru diperbolehkan untuk memanfaatkan bunga bank tersebut. Takhallus artinya selesai, sudah tidak ingin berlepas diri dari bank tersebut. Baik, soal yang terakhir ya. Ana pernah naik bis tidak ditarik ongkos, mungkin lupa kondekturnya. Gimana cara bertobatnya? Sudah sama lupa nama bis dan kondekturnya. Ya, yang pertama, yang penting tidak menyengaja. Ya, ada kondektur sembunyi. Kereta masuk kamar mandi. Kalau ini menyengaja, ini haram. Sehingga kalau tidak menyengaja, lupa kondekturnya atau terluput, ya itu nggak berdosa. Seperti itu. Gimana cara bertobatnya? Sudah lah, itu enggak dosa. Nah, tapi kalau yang tadi, yang sengaja, cara bertobatnya, ya masa enggak ingat nama bisnya sih? Nah, perusahaannya masa enggak ingat sama sekali? Ya kalau betul-betul lupa, ya tadi itu. Ya. Kalau memang enggak mungkin lagi, sama sekali enggak bisa, ya infakkan atas nama orang tersebut. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.